tersiksa, memendam rindu padamu aku merana. Teramat sukar untuk melupakan bayangan kasihmu. Hati tersiksa. Beri rasa hati tersiksa. Memendam rindu padamu aku merana, teramat sukar untuk melupakan bayangan kasihmu.